Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walaha ma ba'd. Kita telah selesai mempelajari sifat kedua tangan mengenai sifat tata cara meletakkannya. Apakah di paha atau di lutut telah tuntas? Kesimpulannya ada dua sifat yang disunnahkan diamalkan secara bergantian. Masing-masingnya telah tetap dalam hadis yang sahih. Terkadang kadang kedua telapak tangan diletakkan di ujung paha, ya, ujung jari jemari tangan di ujung paha tidak sampai ke lutut. Terkadang kedua telapak tangan diletakkan di atas lutut. Adapun sifat jari jemari tangan, ya, rincian sifatnya adalah untuk jari jemari tangan kiri setelah diletakkan di lutut atau paha, ya, tetap terbentang rapat hingga akhir tasyahud. Terbentang rapat begini, ya. Letakkan posisi normal rapat, jangan dibuka, jangan dibuka seperti ini, ya, posisi normal itu rapat, letakkan begini. Nah, dari awal tasyahud hingga akhir tasyahud berdasarkan hadis Ibnu Umar yang telah disebutkan di atas. Ya. Adapun sifat jari jemari tangan kanan setelah diletakkan di paha atau lutut, ya. Ada dua sifat. Yang pertama, menggenggam seluruh jari jemari. Lalu menunjuk ke arah kiblat. Dengan jari telunjuk. Ya, lalu menunjuk ke arah kiblat dengan jari telunjuk. Dan menggabungkan ibu jari ke jari tengah. Ini. Menggabungkan ibu jari ke jari tengah, digenggam di atas jari tengah seperti ini. Jadi setelah diletakkan di atas paha atau lutut, ya, seluruh jari jemari kanan digenggam, kemudian menunjuk ke arah kiblat dengan jari telunjuk. Ya, dan menggabungkan ibu jari ke jari tengah, digenggam di atas jari tengah seperti itu. Nah, dalilnya adalah dua riwayat yang datang dari hadis Ibnu Umar yang telah dibacakan. Ya. Muslim juga mengeluarkan hadis Sebagai tambahan dalil, selain dua riwayat hadis Ibnu Umar di atas yang telah dibacakan, tambahan dalil yaitu hadis Ibnu Zubair, Abdullah bin Zubair, yang telah dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim dalam sahihnya dengan lafaz wa asyara bi isba'ihi as-sababati wa asyara bi isba'ihi as-sababati, dan Nabi memberi isyarat menunjuk dengan jari telunjuknya. Wa wada'a ibhamahu ala isba'ihi al-wusta. Wa wada'a ibhamahu ala isba'ihi al-wusta. Wa wada'a, dan meletakkan ibhamahu, ibu jarinya, ala, di atas, isba'ihi al-wusta, di atas jari tengahnya. Jadi begini. Nah, ini riwayat Abdullah ibn Zubair ini, ya, semakin memperjelas dua riwayat Ibn Umar sebelumnya. Nah, dan menunjuk, memberi isyarat dengan jari telunjuknya dan meletakkan ibu jarinya di atas jari tengahnya. Wada'a ibhamu 'ala sabil wusta, seperti ini. Nah, jadi ibu jari digabungkan ke jari tengah, diletakkan di atasnya, digenggam bersamanya, seperti ini. Nah, inilah tafsir hadis Ibnu Umar, ya, riwayat yang juga telah dibacakan bahwa Nabi membuat angka berapa? Aqada 53, membuat angka 53. Nah, membuat angka 53, ini angka 53 ini genggaman ini. Nah. Baik. Nah, sifat ini dipilih oleh fuqaha Syafi'iyah. Jadi yang dipilih oleh fuqaha Syafi'iyah dalam menunjuk dan jari telunjuk, isyarat dan jari telunjuk ini. Ini yang dipilih oleh mereka, angka 53 ini. Nah, sifat ini yang mereka pilih. Seperti ini. Seluruh jari jemari digenggam, ya, ibu jari digabungkan ke jari tengah, digenggam bersamanya, letakkan di atasnya, digenggam bersama, seperti ini. Nah, angka 53 ini yang dipilih oleh fuqaha Syafi'iyah. Artinya ini yang dianggap afdal oleh mereka. Ini yang dianggap afdal oleh mereka. Bersama pilihan ini, fuqaha Syafi'iyah juga membolehkan sifat yang kedua. Mereka juga menetapkan sifat yang kedua, membolehkannya. Tetapi ini yang dipilih oleh mereka, ini yang dianggap afdal oleh mereka, dan yang kedua juga boleh. Sifat yang kedua itu apa? Sifat yang kedua, menggenggam jari kelingking dan jari manis, melingkarkan ibu jari dan jari tengah dengan cara mempertemukan ujung kedua jari ini, seperti ini. Pertemukan, buat lingkaran, halqa, ya, ujung ibu jari dan ujung jari tengah dipertemukan sehingga membuat lingkaran, ya, dan menunjuk dengan jari telunjuk ke arah kiblat, isyarat telunjuk ke arah kiblat, seperti ini. Jadi telah diletakkan, ya, kemudian kelingking dan jari manis digenggam, ibu jari dan jari tengah dilingkarkan, kedua ujungnya dipertemukan, jari telunjuk diangkat menunjuk ke arah kiblat, isyarat. Nah, ini dalilnya adalah hadis Wa'il bin Hujr radhiyallahu anhu, riwayat Abu Dawud dan An-Nasa'i yang telah dibacakan pula sebelumnya. Hadits Wa'il bin Hujr mengamati tata cara salat Nabi alaihi salatu wasallam sampai tasyahud. Dari Abu Dawud dan An-Nasa'i dan telah dibacakan pada pertemuan sebelumnya. Nah. Ya. Halqa halqatan. Naam. حلق حلقة طيب. Nah, sifat ini, ya, sifat kedua ini yang dipilih oleh fuqaha Hanabilah dan menjadi mazhab mereka. Sifat ini yang dipilih oleh fuqaha Hanabilah dan menjadi mazhab mereka. Jadi yang afdal di sisi fuqaha Hanabilah pada mazhab Hanbali yang afdal adalah sifat ini. Kebalikan dari pendapat fuqaha Syafi'iyah. Ya. Termasuk dari kalangan fuqaha Hanabilah yang menyatakan ini, ya, bahwa ini yang terpilih seperti Ibnu Muflih dalam kitab Al-Furu', Ibnu Qayyim, ya, dalam Zadul Ma'ad, Al-Hajawi dalam Zadul Mustaqni', dan dalam Al-Iqna' juga As-Sa'di. Juga As-Sa'di. Ini yang dipilih oleh fuqaha Hanabilah dan menjadi mazhab mereka. Nah, bersama dengan ini ada juga riwayat lain dari Ahmad. Ada juga riwayat lain dari Ahmad, yakni Imam Ahmad menetapkan, ya, beliau juga menetapkan sifat yang pertama. Jadi ada riwayat lain dari Ahmad juga menetapkan sifat yang pertama yang dipilih oleh fuqaha Syafi'iyah. Sebagaimana dinukil dalam Al-Mughni dan dalam Al-Furu'. Dinukil oleh Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni dan Ibnu Muflih dalam Al-Furu'. Jadi dari Imam Ahmad ada dua riwayat. Riwayat, ya, menetapkan sifat ini sebagai sifat yang terpilih, yang afdal, dan itu yang diikuti oleh fuqaha Hanabilah dan dijadikan mazhab oleh mereka. Ada riwayat lain dari Ahmad juga membolehkan sifat yang pertama yang dipilih oleh Syafi'iyah. Alhasil, kesimpulan dari nukilan-nukilan ini bahwa kedua sifat ini dua-duanya telah tetap dari Nabi alaihi salatu wasallam. Dua-duanya telah diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik sifat yang pertama ini angka 53, ya, maupun sifat tahliq, ya, melingkarkan ibu jari dengan jari tengah sedangkan jari telinga dan manis digenggam. Nah, kemudian jari telunjuk menunjuk ke arah kiblat. Dua-duanya telah diamalkan sehingga dua-duanya disyariatkan untuk diamalkan secara bergantian. Adapun pilihan fuqaha yang dinukil itu hanya sifatnya memilih yang dianggap terbaik oleh mereka. Nah, ya, fuqaha Syafi'iyah meskipun memilih sifat yang pertama, tetapi membolehkan sifat yang kedua. Imam Ahmad meskipun memilih sifat yang kedua, juga membolehkan sifat yang pertama. Nah, ini pendapat ini bahwa dua-duanya disyariatkan diamalkan secara bergantian, terkadang yang pertama, terkadang yang kedua. Ini yang dipilih oleh Ibn Uthaymin dan Al-Albani. Ibn Uthaymin dari kalangan fuqaha Hanabila, ya, telah menyatakan dua-duanya disyariatkan, diamalkan secara bergantian, juga Al-Albani. Wallahu a'lam. Baik. Berikutnya, setelah kita mengetahui ini, yaitu kapan isyarat jari telunjuk dilakukan, kapan mulai diangkat jari telunjuk untuk isyarat, ya, menunjuk ke arah kiblat, dan apakah isyarat saja tanpa digerak-gerakkan atau digerak-gerakkan. Menurut madhab Hanbali yang mengacu kepada salah satu riwayat dari Ahmad, menyatakan isyarat jari telunjuk ke arah kiblat hanya dilakukan saat melewati bacaan zikrullah pada tasyahud. Saat melewati bacaan yang menyebut Allah, ya, yang sifatnya zikir, penyebutan nama Allah. Tetapi fuqaha Hanabilah, ashabu Ahmad, sahabat Imam Ahmad, fuqaha Hanabilah, mereka berbeda pendapat dalam memaknai zikrullah yang disebutkan oleh Imam Ahmad. Apa ini makna zikrullah yang dimaksud, yang saat melewati zikrullah diangkat, setelah itu diturunkan lagi. Ya. Dan mereka fuqaha Hanabilah juga berbeda dalam hal berapa kali menunjuk. Jadi datang dari Imam Ahmad mengatakan ketika melewati zikrullah jadi telunjuk diangkat, isyarat ke arah kiblat. Nah, fuqaha Hanabilah mendapati pernyataan Imam Ahmad ini, statement Imam Ahmad ini, mereka dalam memaknainya berbeda pemahaman, pendapat. Dan akhirnya membuahkan juga, ya, perbedaan pendapat berapa kali menunjuk saat tasyahud. Nah, yang ditampakkan kebenarannya oleh Ibnu Muflih dalam Al-Furu', satu kali saja menunjuk, hanya satu kali, yaitu saat membaca asyhadu an la ilaha illallah. Saat itu baru diangkat, setelah itu diturunkan lagi. Yang ditampakkan kebenarannya oleh Ibn Muflih dalam Al-Furu', satu kali isyarat, yaitu saat membaca asyhadu an la ilaha illallah. Jadi dari awal tidak diangkat menurut pendapat ini. Dari awal tidak diangkat sampai kepada asyhadu an la ilaha illallah baru diangkat. Asyhadu an la ilaha illallah. Turun lagi. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Gitu. Dan ini menyamai mazhab Syafi'i. Ini menyamai mazhab Syafi'i. Makanya antum lihat notabene-nya keumuman kaum muslimin masyarakat kita kalau tasyahud, dari awal mereka tetap membentangkan telapak tangannya, ya. Baca tasyahud. Ketika sampai asyhadu an la ilaha syahadat diangkat awalnya. Asyhadu an la ilaha illallah. Turunkan lagi asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, itu. Ini mazhab Syafi'i. Nah, seperti sudah didengar, dan kedua mazhab ini, mazhab Hambali dan mazhab Syafi'i, sepakat bahwa isyarat saja, menunjuk saja tanpa digerak-gerakkan seperti ini. Tidak digerak-gerakkan begini, tidak. Mereka hanya ya, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya. Baik. Kita sekarang sudah mengenal mazhab Hambali dan mazhab Syafi'i. Dan dengan ini kalian ada pengetahuan sekarang, sehingga faham jika melihat masyarakat kita cara tasyahudnya menunjuk, isyarat menunjuknya dengan cara ini, kalian sudah faham. Ya, itu mazhab Syafi'i. Coba aja antum perhatikan. Ya. Masyarakat kita rata-rata begitu. Iya kan? Nah. Atau kalian luput mengamatinya. Nah. Baik. Kita lanjut. Tapi mazhab ini bukan mazhab yang benar ya. Bukan mazhab yang roji. Ini marjuh. Ini lemah. Namun ini pengenalan. Pengenalan mazhab sehingga tidak heran melihat amalan saudara-saudara kita yang ada di sekitar kita. Karena memang ini ada mazhab seperti itu. Baik. Berikutnya. Ada riwayat lain dari Ahmad. Ada riwayat lain dari Ahmad bahwa isyarat telunjuk dimulai dari awal tasyahud hingga akhir bacaan tanpa digerak-gerakkan. Riwayat lain dari Ahmad menyatakan bahwa isyarat telunjuk dimulai dari awal tasyahud hingga akhir yang dibaca pada tasyahud, akhir bacaan, tanpa digerak-gerakkan. Jadi mulai dari awal setelah diletakkan, ketika sudah mau membaca tahiyat diangkat. Sifat, dua sifat yang telah kita pelajari, ya, salah satu dari keduanya mulai diamalkan. Nah, apakah sifat yang pertama atau yang kedua? Tahiyatu lillahi wassalawatu thayyibat. Atau sifat yang kedua? Tahiyatu lillahi wassalawatu thayyibat. Terus, Bang. Tanpa digerak-gerakkan dari awal sampai akhir. Jadi jika tasawuf pertama hanya sampai wasyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu dan diturunkan, dan ya, berdiri melanjutkan rakaat ketiga. Jika tasyahud akhir terus lanjut sampai salawat, Allahumma shalli ala Muhammad, terus sampai baca doa sampai akhir. Kemudian jika sudah selesai membaca diturunkan kemudian salam. Baik. Nah, ini riwayat lain dari Ahmad. Ya. Ini pula pendapat Ibn Hazm Al-Zahiri. Ini pula pendapat Ibn Hazm Al-Zahiri dalam Al-Muhalla. Inilah pendapat yang dipegang oleh Syekhuna Muqbil Al-Wadi'i. Inilah pendapat yang dipegang oleh Syekhuna Muqbil Al-Wadi'i. Sifat ini, pendapat ini berdasarkan lahiriah makna hadis Ibnu Umar dan hadis Wa'il bin Hujr yang telah lewat. Ya, sifat ini berdasarkan lahiriah makna yang tampak dari hadis Ibnu Umar dan hadis Wa'il bin Hujr yang telah dibacakan. Pada hadis-hadis itu kan disebutkan bahwa Nabi ketika tasyahud meletakkan ya tangan kirinya, ya, meletakkan tangan kanannya, Kemudian untuk sifat yang pertama, menggenggam seluruh jari jemarinya, daripada lain membuat angka 53 dan menunjuk, berisyarat dengan jari telunjuknya. Berarti kan langsung dari awal tasyahud. Pada Al bin Hujr, ya, dan meletakkan tangan kanannya ujung sikunya didekatkan, diletakkan di paha, kemudian jari kelingking jari manisnya digenggam, kemudian membuat lingkaran ibu jari dengan jari tengah, kemudian beri isyarat menunjuk ke arah kiblat dan jari telunjuk. Nah, jadi tampak dari hadis itu lahiriah maknanya menunjukkan dari awal tasyahud langsung itu dilakukan. Ya. Baik. Nah, tersisa yang butuh dipahami dengan baik di sini, yaitu butuh penekanan kembali kepada salah satu riwayat yang telah kami bacakan sebelumnya pada pertemuan yang lalu, salah satu riwayat hadis Ibnu Umar riwayat Muslim dan juga riwayat At-Tirmidzi, An-Nasa'i dan Ibnu Majah. Yang menyatakan wada'a yadayhi 'ala rukbatay, Nabi meletakkan kedua telapak tangannya di atas lututnya. Wa rafa'a isba'ahu al-yumna allati talil ibham, dan mengangkat jari telunjuknya, jari telunjuk kanannya, fada'a biha. Nah ini fada'a biha ini yang butuh dijelaskan. Fada'a biha, karena boleh jadi ada memahami berarti menunjuk saat berdoa saja, saat melewati doa. Nah, fada'a biha, memang benar doa, tapi doa yang dimaksud adalah doa secara mutlak. Fada'a biha, mengangkat jari telunjuknya, berisyarat dan jari telunjuknya, menunjuk dan jari telunjuknya ke arah kiblat, berdoa dengannya, berdoa dengannya. Doa yang dimaksud di sini doa secara mutlak. Doa secara mutlak yaitu doa yang meliputi doa ibadah dan doa masalah. Nah, kita telah mempelajari bahwa kata doa dalam syariat yang warid dalam Al-Quran dan Sunnah itu maknanya, ya, bisa bermakna doa ibadah, bisa bermakna doa masalah. Doa ibadah artinya seseorang yang terkait dengan masalah kita sekarang, yaitu berzikir, ya, membaca tasyahud, ya, yang itu termasuk zikir, yang dengan itu seseorang memohon pahala dari Allah, diberi pahala dari Allah, sehingga itu termasuk doa. Meskipun itu zikir, meskipun itu tasyahud, ya, solawat, ya, itu semua termasuk doa, namanya doa ibadatnya seseorang dengan tasyahud itu, dengan salawat itu memohon kepada Allah agar diberi pahala, itu namanya doa ibadah. Doa ibadah namanya, termasuk kategori doa dalam bahasa Al-Quran dan As-Sunnah. Begitu pula jenis doa yang kedua, doa masalah. Doa masalah yakni seseorang berdoa memohon kepada Allah suatu masalah, masalah duniawi atau masalah ukhrawi, ya, memohon kebaikan dunia dan akhirat, minta, ya, keselamatan di dunia, kesehatan di dunia, minta rezeki, semisalnya masalah duniawi, dan masalah ukhrawi minta dilindungi dari api neraka, dari azab kubur dan seterusnya, ya, masalah-masalah tertentu yang dia minta, itu doa masalah namanya. Nah, pada abihah di sini meliputi doa secara mutlak, masuk di dalamnya doa ibadah, masuk di dalamnya doa masalah. Artinya dari awal tasyahud sudah diangkat, dari awal tasyahud itu sudah berdoa, namanya doa ibadah. dan seterusnya yang boleh jadi melewati doa masalah jika itu di akhir tasyahud terakhir setelah tasyahud ya setelah salawat ada doa masalah yang dianjurkan. Nah. Ya. Bahkan pada tasyahud juga ada doa ya yaitu assalamu alaika ayuhan nabi, mendoakan keselamatan buat nabi, dan assalamu alaina ya assalamu alaina wa alaibadillah salihin, mendoakan keselamatan untuk diri kita dan seluruh hamba Allah yang soleh yang ada di langit dan di bumi. Jadi intinya pada abi hadis ini maksudnya nabi berdoa dengannya meliputi doa ibadah dalam masalah. Jadi dari awal tasyahud. Jelas? Nah. Jadi kita sekarang sudah sampai pada kesimpulan yang terbaik. Pendapat yang dinukil dari Imam Ahmad tadi, meskipun pendapat itu bukan itu yang dipegang oleh fuqaha Hanabilah, itu salah satu riwayat. Riwayat itu yang sama dengan pendapat Ibn Hazm al-Zahiri, dan itu yang dipegang oleh Syekhuna Muqbil al-Wadi'i, dan itu yang terbaik dalam masalah ini. Dari awal tasyahud langsung menunjuk dan jadi telunjuk isyarat ke arah kiblat tanpa digerak-gerakkan sampai akhir yang dibaca ya. Pada tasyahud itu baik tasyahud pertama maupun tasyahud terakhir, selesai membaca diturunkan kemudian lanjut. Jika itu tasyahud pertama berarti bangkit ya, berdiri ke rakaat ketiga. Jika itu tasyahud terakhir, setelah itu salam. Nah, adapun pendapat Al-Albani bahwa isyarat dimulai dari awal tasyahud hingga akhir sama dengan mazhab tadi, ya, hingga akhir yang dibaca pada tasyahud disertai menggerak-gerakkan jari telunjuk dengan menggerak-gerakkan jari telunjuk, pendapat ini keliru, marjuh. Jadi seperti dari awal langsung menunjuk disertai digerak-gerakkan. Ahiyatulillahi wassalawatu tayyibat. Gerakan naik turun ya. Ini digerak-gerakkan, digoyang-goyangkan. Ahiyatulillahi wassalawatu tayyibat. Assalamualaikum. Terus goyang-goyangkan. Nah, pendapat ini keliru. Ya, akan tampak keliruannya. Nah, Al-Albani rahimahullah berdalil dengan hadis Wa'il bin Hujr radhiyallahu anhu dengan lafaz yuharrikuha. Jadi hadis Wa'il bin Hujr yang telah lewat itu datang satu riwayat menambahkan lafaz yuharrikuha, menggerak-gerakkan jari telunjuknya. Ya. Al-Albani berdalil dengan riwayat ini disahihkan oleh Al-Albani. Yang benar ini adalah tambahan riwayat yang syadz, ganjil, keliru riwayat, salah riwayat. Riwayat ini dikeluarkan oleh Ahmad dalam musnadnya, An-Nasa'i dalam sunannya, Ibn Khuzaimah dalam sahihnya, Al-Baihaqi dalam sunannya, Sunan Al-Kubra. Kesalahannya di mana? Rawi bernama Zaidah bin Qudamah. Rawi bernama Zaidah bin Qudamah bersendiri, sendirian dia dengan riwayat ini, dengan penyebutan yuharrikuha, dia satu-satunya rawi bersendiri, sendirian menyebutkan yuharrikuha, dia sendiri menambahkan yuharrikuha, menggerak-gerakkan jari telunjuk dari Asim bin Kulaib, dari ayahnya, dari Wa'il bin Hujr. Jadi Zaidah bin Qudamah meriwayatkan tambahan ini sendirian dari Asim bin Kulaib, dari ayahnya, an abihi, dari ayahnya, an, dari Wa'il bin Hujr radhiyallahu anhu. Ya, bahwa Wa'il bin Hujr melihat Nabi sholat sampai tasyahud berisyarat dengan jari telunjuknya dengan tambahan ini yuharrikuha, menggerak-gerakkannya. Dia Zaidah bin Qudamah. Zaidah bin Qudamah. Ya, dengan tambahan riwayat ini menggerak-gerakkan jari telunjuknya, dia telah menyelisihi 14 rawi lainnya. 14 rawi yang dia selisihi. Di antara 14 rawi itu, ya, terlalu panjang jika mau disebutkan semuanya, kita pilih saja yang nama-nama, beberapa nama-nama yang paling thiqah, yang paling terpercaya, ya, dan itu sudah mengungguli Zaidah, yaitu Bishr bin Mufaddal. Yang kedua Syu'bah bin Al-Hajjaj. Yang ketiga Sufyan Ats-Tsauri. Yang keempat Sufyan bin Uyainah. Sufyan Ats-Tsauri, Sufyan bin Sa'id Ats-Tsauri, Sufyan bin Uyainah. Dan yang lainnya. Jumlahnya 14. Bishr bin Mufaddal, Syu'bah, Sufyan Ats-Tsauri, Sufyan bin Uyainah. Ini nama-nama ini saja sudah sulit sudah. Bishr Mufaddal, Syu'bah, Sufyan Ats-Tsauri, Sufyan bin Uyainah. Bersama yang lainnya mereka semua 14 orang meriwayatkan hadis ini. Ya. Sampai kepada Wa'il bin Hujr dari Nabi SAW, mereka hanya meriwayatkan Nabi menunjuk dengan jari telunjuknya. Riwayat yang telah lewat. Tidak ada di antara mereka menambahkan yuharriku, Nabi menggerak-gerakkannya, tidak ada. Datang Zaidah bin Qudamah sendirian, dia menambah menggerak-gerakkannya. Bagaimana mungkin bisa dibenarkan Zaidah bin Qudamah dengan tambahan itu menyelisih 14 rawi? Ya, sebagian nama saja tadi dia sudah tidak mungkin menandinginya. Nah, apalagi 14 jumlah seluruhnya. Artinya dia telah salah riwayat, salah ingat. 14 ini lebih dipercaya riwayatnya daripada dia. Mereka tidak ada yang menyebutkan itu. Dia sendiri yang datang menyebutkan dia salah ingat, salah riwayat. Baik. Kata Syekhuna Muqbil Al-Wadi'i menanggapi masalah ini, kata beliau, "In lam yakun hadzal haditsu syadzan falaysa fid dunya haditsun syadz." In lam yakun hadzal hadits syadzan, jika hadis ini tidak syadz, tidak difonis syadz, ganjil, keliru, falaysa fid dunya haditsun syadz, maka tidak ada hadis keliru di dunia ini. Semuanya benar. Ya. Jika hadis ini tidak difonis syadz, keliru, berarti tidak ada hadis syadz di dunia. Kenapa? Karena makna ucapan Syekh Mubil, karena sekian banyak hadis, ya, yang difonis syadz, keliru, salah riwayat, itu hanya lantaran penyelisihan satu rawi menyelisih dua rawi, menyelisih tiga rawi atau lebih. Yang lebihnya kalau lebih terpercaya, satu lawan dua, yang dua lebih dipercaya, yang tiga lebih dipercaya, sehingga riwayat yang satu ini difonis salah riwayat. Sekian hadis difonis demikian. Termasuk ya amalan Al-Albani rahimahullah seperti itu. Nah, bagaimana bisa kemudian ini sekarang 1:14 bisa dibenarkan riwayatnya? Tidak mungkin. Itulah Syekh Mukbil sampai mengatakan jika ini tidak difonis keliru, tidak ada lagi yang hadis syad di dunia. Karena yang lainnya tingkatannya di bawahnya ini penyelesaiannya. Baik. Dengan demikian, wallahu alam, upaya Al-Imam Al-Albani rahimahullah untuk menilai riwayat ini sahih tidak bisa diterima. Nah, Syekh Mukbil al-ihtiramihi bi syekhi. Nah, Syekh Mukbil muridnya Syekh Al-Albani dengan seluruh penghormatan beliau kepada syekhnya. Ya. Membantah Al-Albani habis-habisan dalam masalah ini. Nah, apa yang sudah kita dengar tadi, kalimatnya seperti itu. Nah, Al-Albani rahimahullah berupaya untuk membenarkan riwayat itu, berupaya memadukan dua riwayat dari segi makna. Ya, Al-Albani berupaya untuk memadukan antara isyarat dengan menggerak-gerakkan. Kata Al-Albani, kedua makna ini tidak kontradiksi. Isyarat dan menggerak-gerakkan itu tidak kontradiksi, tidak bertentangan. Karena terkadang, kata Al-Albani, terkadang isyarat itu juga bermakna menggerak-gerakkan. Contohnya ini, lamba-lamba ini. Ya. Kebiasaan orang Arab juga memanggil isyarat dengan lambaian tangan begini. Kalau kita lebih ekstrim lagi, begini-begini. Iya. Nah, di Arab sana, lengannya tidak goyang, cuma telapaknya aja. Kalau kita ekstrim, sampai gini-gini. Nah. Oh iya. Jadi terkadang kata Al-Albani ini dicontohkan di praktek sama Syekh Mukbil. Nah, seperti yang bantah Al-Albani. Jadi Al-Albani mengatakan isyarat memang terkadang ya disertai menggerak-gerakkan. Ini yang dia maksud. Melambai-lambai dengan isyarat, melambai dengan telapak tangan. Nah, ini dibantah oleh Syekh Mukbil. Ya, kata Syekh Mukbil benar. Ya, isyarat terkadang disertai dengan menggerak-gerakkan itu melambaikan telapak tangan. Ya, yakni telapak tangan seluruh jari jemari. Ini memang ya. Tetapi tidak demikian halnya dengan isyarat satu jari. Ya, dengan isyarat satu jari tidak ada. Nah, jika dikatakan isyarat, mengisyaratkan jari telunjuk, ya begini saja, menunjuk saja begini. Tidak ada yang begini-begini. Ya, goyang-goyangkan jari telunjuknya begini. Isyarat tidak ada, cuma begini, jika menunjuk begini. Nah, orang kalau menunjuk begini kan, kalau menunjuk, nah, yang kata dia tidak ada disertai di goyang-goyang kayak gini, tidak ada. Yang ada ini melambai-lambai telapak tangan, ya. Nah, ya. Jadi upaya ini tidak bisa. Nah, baik. Nah, dari sini tampak lemahnya pendapat Al-Albani rahimahullah, ijtihad beliau. Ini pendapat Al-Albani ini sama lemahnya dengan pendapat Ibnu Baz dan Ibnu Utsaimin. Yang keduanya Ibnu Baz dan Ibnu Utsaimin berupaya memadukan antara riwayat yang menetapkan menggerak-gerakkan dan riwayat yang menafikan. Sebenarnya di sana ada satu riwayat, tapi Anda tidak akan menyebutkan secara detail. Agar dia terlalu rumit, isyarat saja. Ada satu riwayat dari hadis Abdullah bin Zubair itu menafikan tahrik, bahkan riwayat itu mengatakan la yuharrikuha, kebalikan dari yang tadi. Ada salah satu riwayat hadis Abdullah bin Zubair justru mengatakan la yuharrikuha, tidak menggerak-gerakkannya. Itu difonis keliru syad oleh Al-Albani karena ada penyelisihan. Nah, wajib. Nah, Ibnu Baz dan Ibnu Utsaimin berupaya memadukan antara riwayat menggerak-gerakkan dan riwayat yang menafikan menggerak-gerakkan. Dengan mengatakan, muncul pendapat kedua yang mengatakan isyarat dari awal tasyahud. Awal tasyahud langsung isyarat. Tapi tidak digerak-gerakkan. Setiap kali lewat doa masalah, goyangnya. Jika lewat doa itu diam lagi. Nah, lewat doa lagi, gerakkan lagi. Gitu. Sampai akhir. Ini Ibnu Baz yang ngomong. Ini juga keliru. Nah, karena riwayat ini juga pendapat ini Ibnu Baz yang ngomong ini juga beramal dengan riwayat menggerak-gerakkan dan juga bahkan beramal dengan riwayat tidak menggerak-gerakkan yang oleh Al-Albani difonis riwayat yang keliru. Nah, jadi yang terbaik wallahu alam kembali kepada apa yang sudah ditetapkan salah satu dari Imam Ahmad, pendapat Ibnu Hazm, dan ini yang dipilih oleh Syekhuna Mukbil. Dari awal isyarat tanpa digerak-gerakkan sampai akhir yang dibaca. Nah, dalam masalah ini ya terkait dengan tahqiq hadis isyarat dan tahqiq hadis menggerak-gerakkan tadi yang divonis salah riwayat itu, saya dan Ibnu Hazm menyelisih 14 rawi. Nah, sebenarnya ini pernah dibahas oleh salah satu murid Syekh Mukbil yang ahli mentahqiq di masa hidup beliau sampai keluar buku itu namanya Al-Bisharah. Kitab itu kitab risalah kecil khusus mentahqiq hadis itu. Ya. Khusus meneliti hadis tersebut, nama kitabnya Al-Bisharah fi Shududi Tahriq Al-Asbu'i fi Tashahhud. Al-Bisharah, berita gembira fi Shududi. Ya. Mengenai syadnya, kelirunya tahrik menggerak-gerakkan al-asbu' jadi telunjuk fit tashahud, saat tashahud. Nah, dan itu telah diperiksa oleh Syekh Mukbil dan disetujui oleh Syekh Mukbil dan direkomendasi oleh beliau. Nah. Baik, hasilnya apa yang telah kita dengar tadi. Barakallahu fikum. Nah, jadi masalah ini tuntas. Kita telah mendengar sekian pendapat ya, dengan bantahannya dan mazhab yang terbaik wallahu alam. Apa yang tersisa akan kita lengkapi pada pertemuan berikutnya insyaallah. Nah, kita cukupkan sampai di sini. Tidak ada pertanyaan malam ini karena waktu. Nah, qabdaru subhanallahi walhamdulillah wa la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.